Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalu niki malam Jumat kita diparingi limpahan nikmat, diparingi sehat, saged rawuh wonten ing tempat parkir makomipun Sunan Bayat. Mugi-mugi kanthi benerin niat jalari selamat dunia lan akhirat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula sak rombongan saking Sragen ngaturaken matur nuwun dateng panitia atas waktu dan kepercayaannya. Mudah-mudahan amanat ini nanti bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggih, mestinipun sak saged-saged kula nggih Pak Bu nggih. Mugi-mugi pikantuk ridha saking Allah, tundhanipun beto manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Nomor kali derek dongaaken dateng panjenengan sedaya, kersa kula dongakne Pak Bu. Mugi-mugi ingkang rawuh mriki niki sedaya saking dalemipun piyambak-piyambak kanthi dipun lambari niat ingkang leres, saben sak jangkah muga-muga ditambah ganjarane. Saben sak jangkah muga-muga dingapura dosane. Sing gak amin kok gak didosa ya. Saben sak jangkah muga-muga diunggahno derajate. Kuntur saking mriki mangke mugi-mugi diparingi kuat imane, paringi manfaat ilmune, muga-muga tambah sregep ngibadahi, diparingi panjang umure, muga-muga tambah-tambah jembar rezekine, diparingi tentrem rumah tanggane, muga-muga diparingi soleh solihah putra putrine. Nek petani ya muga-muga tambah barokah panene. Sing pedagang muga-muga tambah laris dagangane. sing pegawe muga-muga munggah pangkate, tambah-tambah gajine, sing Joko Prawan muga-muga ndang petuk judune. Kok mbae barang melu amin. Untungane putune nggih, mboten apa. Sing duwe utang kok lunas utame. Muga-muga diparingi gampang leh nyaur utang, ngono lho nggih. Allahumma. Sing penting nyuwun muga-muga diparingi selamat, selamat, selamat saanak turune, selamat dunya lan akhirate. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat jengipun selawat lan salam kelaturaken. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhir-akhir niki Indonesia nampi berbagai macam musibah bapak ibu. Mulai tsunami Jogja, kaget aku. Sing nguri trauma dikira gempa meneh. Padahal mik tak sebul tok iki. Lajeng teng Sidoarjo, Jawa Timur enten lumpur panas. Ora ndang mandeg-mandeg. Banjir teng pundi-pundi, masya Allah. Niki sedaya kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin bapak ibu, setiap musibah di situ ada hikmah. Monggo diuncai siji-siji. Hikmahipun musibah niku wonten tiga. Pinten bu? Tiga. Siji, ana kalane musibah iku minangka ujian. Ujian niku diparingke dhateng tiyang ingkang beriman, beramal soleh, boten bermaksiat. Dadi nek ana wong sregep ngibadah, salate khusyuk, sedakoe nyah-nyoh, ora tau gawe dosa, lho kok nampa musibah? Niku uji ya, diuji bapak ibu. Mangke nek jenengan sabar tabah lulus munggah derajate. Allahumma amin. Kados lare sekolah niku, ujian dhisik kok lulus munggah kelas, ujian meneh lulus munggah kelas, begitu seterusnya. Saya dhuwur kelase ya saya angel ujiane. Saking Nabi bapak ibu, mula aja gumun ujiane Nabi karo ujiane wong bayat ya gak padha. Sebab beda kelase, beda levele. Nek bahasa santri beda makome. Ujiane mahasiswa karo ujiane bocah SD ra nggih mboten padha, nggih ta? Contoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam niki nate diuji dening Allah aurat Pak. Napa? Kon nyembelih anak. Jajalah. Anak kok kon nyembelih. Ane mung setunggal. Sinten duwe asmane, Bu? Ismail. Cobi, Pak. Lho nek anake akeh ngono ora patek gumun, upama anake 15 kon nyembelih siji, ya pilihno sing nakal dhewe ra iso. Sing gaene mendem belah wis nggih. Lho anak mung siji kok. Ha ning wong niku nabi, dadi ya wis makome akhire lulus. Nek jenengan ujiane paling ya diukur kalih Allah. Santri anyarane paling nang masjid sandale ilang, kapok pora. Bangsa ngoten niku to. Tahlilan gak uman berkat. Bangsa ngoten-ngoten niku lah, pokoke pun sesuai kelasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mula siji deleng-eleng. ujian niku musibah diparingi dateng tiang ingkang beriman, beramal soleh, mboten bermaksiat. Solusine piye? Kudu tabah, sabar, ben lulus. Allahumma amin. Nomor kali wonten kalane musibah niku minangka peringatan Bapak Ibu, pepeling. Niku diparingke dateng tiang ingkang beriman, beramal soleh, juga bermaksiat. Jadi ana wong umpamane salat sregep, mendem ajeb. Jumatan aktif, main oke. Poso ya tutup, demenan ya gelem. Nunggu gek wonge teko iki. Dituturi kiai wis ora peduli, dituturi agama gak percaya, Allah maringi musibah mbuh wujute gak roh, iku janjane mung merupakan teguran saja, peringatan, kondang sadar. Nek mau sabar, niki sadar. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Allahumma muga-muga derek-derek kula sing do maksiat ndang do lere. Allahumma amin. Saking nampi Bapak Ibu nggih. Sing nomor 3 iki dicatet ora ta? Ditulis sak sesuk ulangan Ibu. Sing nomor 3 ana kalane musibah niku minangka hukuman, Pak. Hukuman niku diparingke dhateng tiyang ingkang boten beriman, boten ngamal soleh, malah hobine maksiat. Jadi neng dunia ki, yo ngaku agamane Islam tapi solat ora mangkat, dijak ibadah wegah, konsodakoh moh, dijak poso jari wetenge loro. Engko nek maksiat malah semangat, dituturi ora peduli, didawi agama gak percaya, ya wis diparingi musibah dening Allah, niku janjane merupakan hukuman. Cicilan sekso porskot Bapak Ibu, lagi cicilan mawon besok sekso sing tenan nang nerakane Allah. Na'udzubillah min solusine piye? Allah ki maha murah, sing do kaya ngono ayu ndang doto bat niki Bapak Ibu, gak usah khawatir. Selagi kita sih diparingi nyawa kok gelem tobat, insya Allah dosa sekira gedene diparingi pangapura. Saged nampi Bapak Ibu? Lah bencana-bencana yang terjadi di Indonesia niki termasuk ujian, napa peringatan, napa hukuman, kula terus terang mboten ngertos. Niku rahasia Allah, ayo koreksi awake dhewe dhewe. Kula niku sing bingung ngeten lho Pak. Nek ana musibah kok terus sing diplekoto iki kiai. Kon istighosah, kon donga, zikir. Mboten napa-napa janjane, tapi mbok yo imbang ana. Sing maksiat iki lereno ngono lho, Ndak. Gitu, Bu. Lho nek jenenge ustaz, kiai, santri kuwi gak mbok perintah gaweane wis donga kok, Mas. Dungo, zikir, istighosah ki mendino, kiai ki ngono kuwi. Tapi imbang ana sing maksiat ki leren, tobat terus gelem melu istighosah. Insyaallah. Ora ndang diparangi paringi aman tentrem, Allahumma amin. Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita ketik dulu yang satu ini. Kula ndek syair judule Tolak Balak. Muga-muga engko berkahe musibahe entang diparingi tebih nggih Pak nggih. Ditebihke saking bencana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 2 3 4. Mangke maos istighfar sareng-sareng nggih. Mic dibuka sedaya Mas. Gempa bumi lan tsunami ngelingake kita sami urip ana donya iki ayo padha sing ati-ati musibah saking pangeran ana kalane ujian ana kalane peringatan uga bisa minangka hukuman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mujahadah, ayo mujahadah. Mugi-mugi tinebihna saking musibah. Ayo zikir, ayo doa. Muga-muga kabeh balak dosumingkir. Sabar-sabar kanca-kanca sabar. Wong sabar ditresnani kang kuwasa. Donga-donga ayo dulur padha donga. Muga-muga kabeh balak bisa sirna. Moga istighfar sareng. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotaya. Ya Bu, sakit tak? Ilman Nafiha Sayyidina Muhammad. Tolak balak. Pun muga-muga musibah sing terjadi niki minangka ujian mawon nggih Pak nggih. Diparingi sabar lulus mangke Indonesia ndang diparingi ayam tentrem dadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sing sedih meleh Pak. Kula niku begitu enten gempa, enten musibah ngoten kok terus masyarakat niku unine teng celemong. Apa bahasa teng celemong niku cara mriki. Kula masalahe matur iki mergo ya krungu dhewe kuping kula. Lah saiki nyun sewu Pak nggih. Gempa nok Jogja, tsunami nok Aceh. Kudune iki rak ya syukur kok melu nulung apa piye ora. Roh-roh iki nyalahno presiden jare jenenge kliru. Marakno presidene Yudhoyono dadi ya Yudha nyawa lho. Ora gregetna ta ngoten iki. Lho, kula kurungu dhewe kuping kula. Lalah entuk wakil ya Yusuf Kala, mula akeh sengkala lho. Masyaallah. Mriki nggih enten tiyang ngomong ngoten iki. Wonge teka wonge. Di syuting Mas tulung Mas. Kok tak kuandak no? Ya Allah. Nyun sewu lho Pak Bu. Kuwi ketoke guyonan tapi nek dianggap serius ya medeni. Lha kok nek mireng Pak Presiden ora kesinggung, nggih ta? Terus ya ora ngrampungi masalah. Saiki umpama ana gempa, kurbane akeh terus Yudhoyono diwae nyuda nyawa. Nek saiki umpama Pak Presiden rawuh teng Bayat maringi dana sak miliar mbok oleh sapa jenenge? Oh, presidene Sidoloma ngono. Wong jeneng ora melu gawe nyalahno. Ampun. Sing pun nggih pun rasa diterusno ya Bu ya. Tak kandak Pak Presiden. Lho nggih kula sering panggih Pak Presiden. Wingine pas beliau ninjo lumpur panas di Porong Sidoarjo kula nggih kepanggih. Cedhek Pak. rong meter, tapi yo biar salaman ra iso, Pak. Lah wong ning jero TV. Mboten kula pas nonton TV ngoten lho kan. Kok petuk presiden. Kecewa dia. Ya Allah. Bu, Ibu. Ibu. Ibu. Kemayune ra. Engko bapake cemburu. Wong ki aja sok kulino petan. Iki Pak nggih, aja kulino petan. Nek awakmu pengin mulya, kulinakno didis. Lih kok tunggale. Tunggale tapi beda kan. Petan karo didis sok padha iki, ora padha jenenge beda kok. Petan iki petan, didis iki didis kok iso padha iki lho. Metani wong liya niku jelas larangan, bener mboten? Elek aja mbok lakoni. Tapi nek didis iku petan, tapi sing dipetani awake dhewe iku perintah iku. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Petanono awakmu dhewe. Iki nek digawe basa liya kan didisa, ra ngono ta? Petanono awakmu dhewe sadurunge besok nang akhirat dipetani Gusti Allah. Bahasa Jawa didis. Nek bahasa agama zikir muhasabah. Nek bahasa intelek ya koreksi diri, introspeksi diri. Wong didis iku oleh lingsa, eling karo sing maha kuasa. Begini gak boleh kata omongi tenang. Jenengan mang didis ora eling pangeran, mapan sare astagfirullah. Umur kok moro-moro suwida. Ngamal kuwi ketrima apa ora ya? Lho Pak, eling pangeran to? Didis sing ngono kuwi. Mulane nyuwun sewu Bapak Ibu jenengan mboten sah diterus-terusno leh ngeleh jenenge presiden. Wih, orang-orang rampungi masalah. Ternyata mboten teng Jawa tok, Pak. Kula wingi bar safari dakwah Lampung Palembang. Ternyata nggih wong mriku nggih ngoten niku. Kuwi tunggal guru kok piye ya. Nauzubillah ini. Ayo jajal saiki dididisi. Bapak Ibu mangke jenengan nek duwe dalem didangu Bapak, Bu mau ngaji nggih. Ngajine intine apa? Didis. Angger iso ngono elok tenan. Ayo dididisi. Nek kula sing memprediksi Bapak Ibu mboten kok mergo asmani presiden sing klintu. Mergo Indonesia niki rakyate nyuwun sewu upama diitung ngono sing maksiat kalau sing karo sing taat akeh sing ngaku dhewe to. Pak Camat nyuwun sewu Pak Camat. Pak Camat kan nembe suwulan nggih. Sak kecamatan penduduknya kurang lebih berapa Pak Camat? Kurang lebih 40.000 Masya Allah. Ini kalau yakin mayoritas agamane Islam. Ini dididisi. Sing wis sholat pil. Loh didis lo ya. Umpama separuh umpama. Dididis meneh. Sing gelem sholat tur berjamaah. Wong piro? Dididisi meneh. Sing gelem sholat berjamaah tur teng masjid. Wong piro? Ayo dididisi meneh. Gelem sholat berjamaah teng masjid pas waktu subuh. Wong piro hitungan? Loro gerak lanang karo wedok iku. Niku dereng nek dididisi meneh sing bener-bener ngerti ngilmune sholat. Mulai carane sesuci, wudune, ngerti sing batal ke wudu, sholate dan sebagainya. Wong piro? Ayo didis didis. Zaman maju aja dah turu. Akeh wong lakune kliru akeh wong lakune do kliru. Naudzubillah minggirno tuntunan nuruti senenge ati. Ampun kaget swara kula, Pak. Ora kaya biasane mergo ya nyelot tuwa kan swarane ku nyelot sekeca. Ana donya ati-ati lan waspada. Mangertenono niku dikira saingan karo protokol. Sejatine kabeh manungsa kang urip ana ing alam donya iki mung jejer titah sakwantah, duwene mung lali karo salah, mula jodho kakean polah. Sira urip ana kang uripno, sira pinter ana kang minterno, awakmu sugih ana kang nyugihno, sira gedhe ana kang gedhekno. Wong iso obah ana sing obahno, mula jodho adigang adigung adiguna. Aja dak sia karo sepadha-padha maksiate lerenana. Nek pengin mulya manuta tuntunane agama, termasuk lerena leh do nglakoni lima. Nah, langkung cetha, monggo disimak syair kula. Lah jenengan sekeca kantun mirengno, lah kula kentek anukara. Lima ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 2 3 4. Malima iku larangan agama, uga dadi larangan negara. Kabeh iku dosa sing akhire dadekke urip sengsara. Kutus regep makaryo kau selawat Allahumma wasalli ala besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo terus dadi lali. Aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa. sira. Allahumma salli gabu wa sallim ala sayyidina wa maulana. Gapa mau selawat Muhammadin Sayyidina Muhammad. Mohon hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salajengipun bapak ibu sekalian, mergoyo katai bencana musibah dan sebagainya akhirnya berdampak kepada yang lain. Ekonomi goncang gitu pak ya. Golek gawean nangel dan sebagainya. Niki sikape piye awake dhewe wong iman. Jenengan tak jaluk aja terus demo ngamuk lho. Aja lho Pak Buya. Wirayila. Ora oleh. Demo oleh, tapi demo nak ngarsane Gusti Allah. Nggih. Wong Allah niku maha murah. Allah pun ngendikan piyambak ud'uni astajib lakum. Jaluk oneng aku, tak wehi. Ngoten. Padahal Allah niku la tukhliful mi'at. Ora bakal nulayani janji. Ose ngangel ki wonge, Pak. Tengene Al-Qur'an didawuhna bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Eling-eling wong bayat sing padha iman, gitu. Sira kabeh nyuwuna pitulung nak ngarsane Allah kelawan sabar lan salat. Kelawan sabar lan salat. Sak temene Allah iku nyartane wong-wong sing padha sabar. Niki lha bapak ibu sedaya nek nyuwun nek ngarsane Allah dilantari salat. Mula salat niku masyaallah macem-macem. Umpamane ibu nggih. Sapa wonge sing kepengin ndang diijabahi pinyuwunane kuwi ana salate. Namine salat ha salat hajat. Bapak ibu biasa nindakne salat hajat. Bentino apa nek butuh tok. Ayo didis, didis. Didis, nggih. Nggih. Santri demone ngoten iki lho karep kula. Sapa wae kok bingung menentukan pilihan, umpamane kok bar sekolah, wah aku iki piye ya apa? Kerja, apa kuliah, apa mondok, apa rabi, apa rasah piye-piye ana salate kok namine salat istikharah ngoten. Upama ana bocah nom arep rabi bingung, waduh iki milih endi cewek kok 5 upamane tak nyangi kabeh ora kuat piye iki, iki ayu tapi kok mangane akeh men upamane ngono lho. Iki anake wong sugih tapi kok gak ngibadah dan sebagainya rasa bingung. Ora kok terus cinta ditolak, dukun bertindak. Alah lah kuwi apa neh? Ana salate Mas, jenenge salat istikharah. Santri ngono. Sapa wonge pengin dijembarno rezekine, ana salate. Aja ngingu tuyul. Ayah ngerenten ke duit lho piye aja ana salate namine salat du salat duha. Bapak ibu biasa ndakne salat duha, ayo bendina apa nek ditagih utang tok didis, ayo didis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mila dongane salat duha, wah niku ampuh banget. Allahumma ingkana rizqi fis samai fa anzilhu, ya Allah, menawi jatah rezeki kula kok sih teng langit jenengan andak paken mriki, ya Allah. Lho santri demone ngono kuwi aja ngobongi toko. Pripun matur ajakan kula? Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu, ya Allah, menawi jatah rezeki kula kok sih teng jero bumi jenengan dalaken, ya Allah. Ngoten. Widongane surat duha. Wa ingkana ba'idan faqribhu, ya Allah, menawi jatah rezeki kula kok tebih jenengan caketaken mriki, ya Allah. Wa ingkana muksiran fayasirhu, menawi jatah rezeki kula angel jenengan gampelaken, ya Allah. Wa ingkana haraman fatahirhu, menawi jatah rezeki kula kok haram jenengan suciaken jenengan halalaken. Lho, elak ta, Bu? Kok nek gak iso bahasa Arab, basa Jawa ya oleh kok. Sesuk dilakoni Allahumma. Ning ya sabar. Wong iki ngewohne. Donga urung dijabahi jare Allah ora adil. Nek moro-moro diwe petutuk ya malah wedi. Nggih napa mboten? Mula wau tengene Quran bisa beri wasalah, sabar lan salat. Monggo Bapak. Niki penting niki. Wong Allah niku mboten mungkin kok owah sipate. Upama aja meneh kok mung wong bayat, wong sak donya iku lho njaluk rezeki kabeh teng Allah. Allah gak owah. Sama nate mireng kabar, pengumuman hari ini Allah sedih. Gara-gara rezekine dijaluki wong-wong. Ora ana wong garek njaluk kok emoh ya. Ngaten nggih Pak nggih. Ayo nyuwun karsane Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wong rezeki iki wis dijatah dening Allah, kantun awake dhewe niki usaha lan doa. Enten melek. Sapa wonge kepengin diunggahno derajate, kuwi ana salate. Namine salat tahat, salat tahajjud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkat kepadamu kepada derajat yang mulia. Allahumma amin. Monggo Bu nek bengi do salat melilir tirakat alami kaya ngene ya nirakati awake nirakati anak putune nggih Pak Bu nggih. Biyen niku Nabi Adam salah pisan tok oleh nangis njaluk ngapura atusan taun. Wong saiki dina-dina gawe dosa blas bak krasa malah cekakaan ora berkena. Iki wong e eneng yo an kok. Nauzubillah. Aja turu sore kaki tembange niku. Aja do turu sore, wong iki kon getah melek karepe ngono lho, Pak. Jare turu sore turune kere, turu dalu turune ratu sing bakal kanggonan wahyu ngono kae. Ana dewa nganglang jaga nyangking pokor kencanane wah boleh yer-yer turu malah tak tinggal mulih ya. Isine tunggu tetulah wong kon betah melek jari mbae mbiyen telek dibuntel kelaras wong betah melek sugih waras kok sugih beras lho beras sugih waras nek waras iso golek beras ngono lho bojone sapa Lungkik pak, melek itu dadi tolak balak. Mula jenenge pengen selamat, akeh ana melek. Melek kuwi dhewe dadi tolak balak dadekne selamat. Gak percaya, coba sewengi utuh sampean melek, mungkin maling mlebu omahmu. Lho, nalare ngono dia. Nggih ta? Lha nate crita ngeten iki teng Ponorogo, Pak, kemutan. Lha kok dicoba kali Allah langsung. Lampu tengah jengkul ini langsung napa niku kongslet. Wah, mun medeni. Tapi alhamdulillah selamat mergo wonge melek kabeh. Ono sing mlayu langsung dipateni. Umpama kok do turu ya kobong. Nalar nggih. Jenengan ngoten niku kok meroro ana kala jengking apa-apa. Mesthi selamat wong jenengan melek. Sapa nguyu telat iki? Ayo. Sandang kelawan pangan ahan iki intine ya iku baginya pun wong melek sabar narimo sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek wong sabar karo wong nrimo. Diapalke Pak Bu, sandang kelawan pangan iku bagiane wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Jelas. Wong turu ya umane iler. Ora kok sandang pangan. Saged nampi? Engko tak jelasno mburi, iki ana saire. Duwe judul anyar, Pak. Dzikir wengi. Ajaan tahajud ya toh Bapak Ibu ada yang mau ningsir wengi kahanane sepi hayo tulung ikulina no tangi sembah sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo nganti lali one two three four dikir bengi make maos istighfar sareng-sareng sing saged Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bapak Bu kali disambil santai mau bicara TV kan selingan iklan sik sir wengi kahanane sepi ayo dulur dikulinakno tangi sembah sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo ngan lali gayuh derajat sarana tirakat sholat sunnah ojo nganti kendat derek sunnah jeng Nabi Muhammad Allah mulya dunya akhirat. Istighfar. Dadi tombo ati glilir glilir glilir bengi dikir wangi bisa nentremke ati glilir glilir glilir bengi insya Allah donga diijabahi. Gak istighfar sarang-sarang astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wawakilni amalan shalihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Temut-temut bu, sandang kelawan pangan ini bagiannya wong melek, wong sabar, karo wong nerima. Wau melek pun kula jelas nih, saiki sabar nih, angel sabar nih. Mula ayatnya mau, innallaha ma'asa diri. Angel. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidina Ali, niki nate dawuh. Sabar niku derajat dhuwur. Allah Subhanahu wa taala niki kagungan makhluk teng donya. Niki tingkatan-tingkatan. Nomor 1, makhluk Allah sing paling hebat teng donya niku geni. Geni. Nggih nyatane wong kena geni kobong, omah kena geni kobong, alas kena geni kobong. Berarti geni iki hebat. Tapi maaf, hebate geni iki jek iso dikalahno. Sinten ngalahke geni? Banyu. Betul. Nyatane geni diwehi banyu, mati iki berarti pomo diukur derajate dhuwur banyu tinimbang geni. Banyu senajan hebat iso ngalahne geni, tapi jek iso dikalahne banyu niku. Banyu kalahe karo engko angin mboten. Mosok blombang mbok entuti asat. Wah payah, banter salah. Payah. Ora apa-apa dosa kok. Lho, lan jenengan kulino nglampahi kok lali. Kalae banyu iki karo lemah, Pak. Dalan kok becek, mbok berki lemah entek banyune. Blumbang diuruk lemah, telas. Lupa dia. Nggih ta? Tsunami kaya pomo diberki gunung asap, lha ning sing angkat gunung kuat sapa? Mboten niki maksudnya pomo diukur derajate antarane lemah karo banyu dhuwur lemah. Ngaten. Munggah terus niku nggih, Pak. Mungkin teko inti. Aja do mlesek, kok gak paham. Lah, lemah niki senajan iso ngalahke banyu, cek iso dikalahno sing ngalahke lemah niku menungso. Gunung sakmono gede ini dikreketi iso entek. Jawa Timur Pak Tulungagung niku enten Gunung Marmer meh telas. Berarti menungso ki hebat nggih iso ngalahno lemah. Tapi senajan iso ngalahno lemah, menungso ki hebat to kaya apa? Cek iso dikalahno. Mula ning donya gak oleh adiga ngadigo ngadiguna, gak oleh daksiya karo sepadha-padha. Senajan hurduk sama laduk, dukdeng sama ladeng, ya ta? Ora tedas tapak paluning gurenda ditembak lakak-lakak dibedil mendisil, kulino mbalekno linggis nang pancen nyilih kok. Ya Bu ya. Cek iso dikalah, kalahno. Pengumuman Bapak Ibu, sing ngalahke menungso ki sepele kok. Wong iki kalahe mung karo ngantuk. Iki ora guyonan iki tenan. Wong nek sing ngantuk entek, ngono to. Wis to. Pak Presiden iku sering dijuluki orang nomor 1 di Indonesia, tapi kalah ya karo ngantuk. Nek wis ngantuk nyeblek jengklonge gak kuat to. Betul, betul. Saged nabi sing ngantuk tangi kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham nggih Pak Bu nggih? Lah, ngantuk berarti hebat, iso ngalahke menungso. Tapi ngantuk iku dhewe jek iso dikalahno. Sing ngalahke ngantuk niku kok kopi. Sopo kopi? Bareng ngombe kopi malah ngorok ya ana. Sing ngalahke ngantuk niku susah. Lho kok nyaute suwi rada lagek nyaut iki ya. Dadak mikir ya, sing ngalahke ngantuk niku susah, sedih. Mula lumrahe wong ki nek atine susah angel turu piye wong ngantuk ora iso kok turu ki lho. Lah, intine teng mriki Bapak Ibu. Susah kaya apa? Dikatek den iki. Sedih kaya napa? Gedene susahmu sepira nang endi nggon? Gak oleh frustasi. Ya Bu ya, gak oleh putus asa, gak oleh mutung, apa meneh kok bunuh? Wah, iki jelas dosa. Apapun alasannya bunuh diri niku dosa. Sebab susah iki jek iso dikalahno, sitok-tok sing ngalahke susah niku sabar. Bareng sabar, sabar, sabar. Dhuwure sabar wis gak ana, Bapak Ibu. Mula ketemu ayat innallaha ma'as sabirin. Sak temene Allah iku nyartani wong-wong sing padha sabar. Nggih napa nggih? Ndak diitung, Pak. Sabar iki mau derajat nomor pira? Misor dhewe mau napa? Lemah geni. Dhuwure geni banyu, dhuwure banyu lemah, dhuwure lemah menungsa. Dhuwure menungsa ngantuk, dhuwure ngantuk susah, dhuwure susah sabar. Derajat tingkat 7, Pak. Mula ya gak anggere wong iso. Iki gak pandang pejabat, rakyat, kiai, santri, pokoke anggere jek iso sabar, tenan, sabar. Jembar. Allahumma apa meneh kok alami kaya ngeten Bapak Ibu, nembe bar gempa dan sebagainya, sabar, sabar. Yakin angger sabar mengke jembar. Apa meneh masalah rezeki nyuwun sewu, wong rezeki iki wis dicatah dening Allah, jenengan sing penting usaha karo donga. Ngaten nggih? Sabar gathuk entri niku wau lho. Dadi kula mau ngonceki tembang wau, sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Larik rantri marep piye wong? Allah ya wis kuwasa. Nitahke menungsa ki ya tanggung jawab kok. Lahir cenger butuh hambekan disediani angin nyerata sak lempokmu. Wis rasah mbayar. Lho ra penak ta nggih. Niki nyuwun sewu. Nek masalah rezeki aja kok terus ngamuk ana kene aja. Akeh sithik anggere atine nrimo cukup, tapi nek gak nrimo ya ora cukup. Bener apa mboten? Kula sering ngaosi conto teng putih-putih, Pak. Wis, sing dilakoni bendina, Pak. Urusan mangan. Ati kok gak nrimo, ha mbok wehno iwak ya gak enak. Pak dahar, apa kuwi lawe? Kangkung neh. Esok kangkung, awan kangkung, bengi kangkung rumang sama aku pak kangkung wae piye. Ngene iki mbok wehno iwak gak enak. Mergo atine wis muni ngono. Tapi senajan kok mung lombok pitu diulek karo uyah jenenge sambel korek cara ngene lho, cara mrene apa? Lah iya, ning ati wis ngomong, ya wis wong anake iki ya. Ngono kuwi sambel gong dipangan, wis enak sih. Ayo dirasakne iki, dirasakne nggih. Dirasakne tenan iki. Sambel gong dipangan wis enak sih, mergo apa? Ya wis wong anake iki, duwene iki, wong sate sambel sesuk nek metu ya padha ya. Iki rada hakikat sithik iki nggih. Akhirnya sak keluarga malah wah pedesen bareng, wah nyora-nyoro bareng, ngiler bareng, sumuk bareng. Yo yo, anake tandu, ibuke ngantek pegel kok segone mbok entekno nggih lah kita mbok pedes kok malu. Alhamdulillah. Mergo atine ndri. Lo kata salah persepsi teng masyarakat. Ana sing ngira wong tentrem, wong bahagia jare sing sugih duit alah urung mesti. Wong sugih duit ing tangane ya akeh tak omong. Wisune. Sapa mang? Lho nggih ta Pak nggih. Nyun sewu lho kula apa wae? Apa entene kok? Enten meleh kadang sing ngomong wong tentrem wong enak wong bahagia iki sing numpak mobil astagfirullah. Jenengan nek numpak mobil jujur enake iki setengah jam. Luwih sak jam kuwi sumuk gringgingen panas sangsane nek wonge mabukan ngamuk nang jero mobil. Bener mboten lah. Tapi nek ati nrimo enake senajan mung GL, GL iki genjot langsung kuwi lho apa? Apa cara mriki? Oh ontel. Nek ati wis nrimo, ya wis wong duwe kuwi iki ya malah barokah, Pak. Isuk-isuk teko pasar ngrejekeni, gak cekel polisi. Alhamdulillah, ati nrimo. Angel lho golek wong wedok ngene iki angel. Tenang. Bonceng ya nempel kaya perangko. Dilanggar mobil, wung, dibel tit, wis gak kaget blas. Angel Mas golek wong wedok niki angel saiki. Sing lanangnya malah diem-diem rasa milik mas, mobil kerung lunas. Deloken kalau melayunya banter rak dioyak dealer. Malah ngono iki coba. Enak iki rasa ngiseni bensin, bensin larang, timbang itu bensin wong ge nempur. Gak apa-apa aku nerima, yang penting papa sayang mama. Iki sing larang. Lho iki gak guyon sing penting papa sayang mama, mama sayang papa, ora duit, Mas. Ayo saiki jujur, Bu, Ibu. Ibu jawab jujur ya, Bu. Umpama jenengan sedina diblonjo sak yuta, rong yuta, limang yuta, tapi bapak selingkuh. Kerem sampean? Purun sampean? Halo, mboten ngantek judir bojone sapa kae. Sambel-sambel korek lah sing penting papa sayang. Lho Pak, rungokno bojomu dhewe sing ngomong kok. Alhamdulillah. Niki bahagia nrimo anggere nrimo. Lah pake ora ndro nyawang bojo sanyak pegel sing ketok wayu kok tanggane ya wis sanyak. Wis sing marek nanyak geger kuwi. Sopo kuwi telat kaya. Lho niki saestu, Pak. Mboten cinta lho, nyuwun sewu lho. Nek cinta niku benten kalih sayang, benten cinta iki cah nom-nom, Bu. Mula cah nom-nom biasa, roh apa-apa I love you nom. Petok tunggak I love you. Ra pedet I love you. Nek cah nom ajar ae nek wong tuwa apa patut, wong tuwa kok cinta, sayang. Mosok anak telu papat ya Pak, Pak I love you. Alah. Diguyu anake. Sayang ya, Pak ya. Apa bedanya cinta karo sayang? Lo berbeda. Cinta itu egois. Pek menangi dhewe delok encah pacaran, gak tahu seneng, padu ae, Bu. Saling menuntut masalahnya. Kamu nanti bisa datang pada acara ulang tahunku. Maaf, ini aku ada anu acara mendadak. Oh, lawas ngono, Pak. Mesti wong cinta lho, lawas ngono kuwi. Nek rumah tangga mbok ngonokno, ajur. Rumah tangga itu papa sayang mama, mama sayang. Sayang iku melakukan sesuatu demi orang lain iku sayang. Bapak bapake kundur keng tindakan. Ibu ndang ngaruh Bu, senajan mung basa-basi, Pak kok ketinggal saya kersa kula pijeti. Ngono tawa. Ning bapak ya kudu sayang mama aja kok wah beneran lah. Jan gak perasaan blas iku. Ya aja ngono lek jawab gak aku gak kesel, aku keseli petuk kowe waras kok. Iki aku kesel roh guyumu mari mak piar. Bener mboten lah. Enak ngono kuwi. Iki jane rahasia ning mergo bola ya tak omongi. Ora apa-apa. Rumah tanggane ben tentrem ya Bu ya. Allahumma. Halo kae bojone sapa? Oh, Pak terus Pak keto. Entuk bola rumangsane. Bapak kundur, saya ngelak urut diciapi unjukan aja moro-moro ngamuk delok permasalahane, Pak. Ngono lho. Sing sabar. Lho, ngemiki anak. Ya wis, aja kok terus ngamuk. Anake tinggal wong wedok ra pro-pro ngladeni anak terus ngemiki terus. Lah aku piye? Ketake wonge ana lho iki ketake. Aja, Pak. Mbok yo jenengan iki paham, obuke lagi ngemiki anak, aku tak gawe wedang dhewe, teh dhewe. Kenapa pekerjaan bisa dilakukan kok dadak menggantungkan orang lain? Nabi tahu kok ndondomi sarunge dhewe. Nabi lho pangkatmu ki opo? Lho aku gak ngewangi ibu ora lho iki gak bolo-bolonan lho. Sebab kate kudu jujur nek bapak kon genteni ngemiki anak ki ora iso ngono lho. Nggih napa nggih? Ayo, papa sayang, mama, mama sayang, Pak. Ora duit, Pak. Ya duit iku syarat, tapi mboten penentu ngoten lho karep kula nggih. Mboten penentu. Monggo bapak ibu, alami ngeten iki wangsul teng masalah sing terima ya, Bu. Digaji bapak 1000 2000 10000 ditampa rasa mbok undat-undat. Wong lanang biyen ketok apa saiki ketok apa lho bojo gak mbok kapak-kapakno wong kok mung dengkul tok lho ri. Aja-aja gak elok. Dawe Allah wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa sing tawakal semeneh pasrah nek ngarsane Allah, Allah bakal nyukupi marang dheweke. Allahumma iki hakikate ngono tapi cara syariate ya kudu usaha Mas, kudu kangelan. Kaya mbae biyen nek dawuh ora ana dina ana apa ana awan ana pangan ana bengi ana rejeki rasa kuwatir. Angger awakmu kangelan oleh dalan, angger obah iso mamah, bapake polah anak tambah. Genah. Ya. Loh, menungso iku dititah padha, tapi nek urusan bondo dijatah beda. Ngerti Pak nggih? Mula menungso iku wajibe mung usaha karo ndonga entuk rezeki sepiro atine sing tri. Gak usah meri karo kon, gak usah meri karo tong, gak usah meri karo sepadha padha. Wong bayat gak usah nekone. Manungsa urip nang alam donya. Alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Kelawan donga. Kasil ora maksud kang disejo. Gumantung kersane sing maha kuwasa. Manungsa urip dititah padha. Urusan bondo dicatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri mring sepadha-padha. Iya lho. Wes. Kok ewes. akeh wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula atine ngongso rina wengi mburu donya lali agama. Naudzubillah min aja padha ngongso ndak gelis tuwa. Gelis tuwa ngoten nggih Mbah nggih. Wong yen trima umure dawa. Umure dawa. Allahumma wong sing sabar rezekine jembar. Allahumma wong yen ngalah uripe bakal barokah. Allahumma ngono enak gare amin tok ae. Aku le gathukno angele ra ilok-ilok. Lho ning bener lho niku. Sapa sing jujur uripe makmur. Uripe makmur. Allahumma wong sulaya uripe sara. Uripe sara. Wong sing sombong ngamale kobong. Naudzubillah min. Bareng Bu, sapa telaten tembe mburi bakal panen. Allahumma musik marhaban dan Husaini. Aini marhaban dan Husaini. Husaini Husain, marhaban ya Khairul Dai, marhaban ya Nurul Aini. Sang Wisaya dalu rasa bjur kalintang gumedhap. Sunyo madya ratri lumrang gandaning puspita oh karena ning butyani ro rombrengan sing antuk turu kok gak apa-apa turu kabeh tak mulih aku lir suaraning madu bronto manungsa rining kembang bocah-bocah terserah gak ada dalange ya. Lir-lir tandure wosumilir ngono ya kena. Dalange dhewe-dhewe. Ana sing risiri santela la la la ya matuk. Lesung jumenglung wis matuk ae pokoke garek dalane. Wayahe woslin sir kutut manggung terserah. Nek aku tak tibak negara, ora. Apa to sining gara-gara ning bayat dalu punika? Goro-goro dalem menika kula badhe crita sedhela nyritakno kahanan donya khususe negara kita ingkang sampun merdika wiwit taun 45 ngantos sak menika. Mula diwirengno sing ra kersa ora apa-apa. Merdika iku enak kepenak mungguh manungsa ning nyatane urung iso jumbuh lahir lan batine. Akeh wong aku Islam agamane tapi tumindake sak karepe dhewe. Zamane pancene zaman merdika, zaman tuwa akeh menungso angel ditata nganggo tuntunan agama. Senengane malah do gawe dosa, tumindak dosa sak mendina do ra krasa, termasuk ngrusui bojone kanca. Sing mantuk-mantuk ketoke kulino. Kira-kira ini insya Allah nyata. Na'udzubillah mi zamane-zamane dan akeh wong dolali karo pangeran ngaku agamane Islam tapi gak gelem sembahyang. Uripe mung luru sandang lawan pangan. Hobine maksiat sak dalan-dalan. Nyambut gawe padha sungkan bandane wong liya malah dienggo rayaan. santri dijak ngaji jare ra urusan bareng jak main judi bingung oleh golek utangan. Allahumma ya kok iso amin iso na'udzubillah mi ora matuk ya amin iso apa berarti kulino kae pon nek bu o an u zaman iki zaman maju akeh wong wadon tambah kemayu nek bengi do metu guyang guyu wong trimo mamerne pupu turut ngisor waru payune mung 1000 alhamdulillah naudzubillah oh berarti ora ngantuk tenan berarti apa neh o wis an u o i zamane zaman globalisasi iso iya iso akeh wong wis do lali karo zat sing maha suci akeh santri gak do gelem ngaji uga akeh kiai wis do lali karo santri malah melu-melu rebutan kursi mula dadine ya ngene iki lah ben padha ine lah angel kok senajan kaya mengkono para santri gak usah cilek ati zamane pancen wis tuwa akeh wong pinter do keblinger wong bener malah klenger wong salah wis padha bungah wong bodho malah kanggo lalah copet umure malah awet sing penting ayo nek pengen selamat gondeli iman sing kuat takwane sing kandel gak usah cilek ati ana unen-unen wong temen bakale temu sing salah bakale seleh becik ketitik ala ketara iku bakal kasunyatan santen duduh klopo kupat janur tuwa semanten goro-goro menai lebat nyuwun pangapura merga kula kentek anukara nek kurang trimo ya sok ben ngundang liya dina insyaallah dongakno diparingi umur dawa Allahumma astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wasiqni amalan sholihah amin tak dengar amin ya Allah amin ya Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وتوبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم سلمنا سلم أهلنا وأولادنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selamat beribadah, selamat berjuang, adik-adik selamat belajar. Lepat dulu sak rombongan nyun ngapunten Pak Bu nggih. Mboten ganjel teng manah nggih.